berjalan dek lama di road tinggal aku dai di road jangan nangis di road jangan thank you. nyagadinya nyagadiku muni nyagadiku muni umbai akas sikam ko hagamu kawai koninya kawai Nasi masak, kita mulai, kita makan. Samo-samo.